Oh Mas Heri, ya. Sini Mas Heri. Wow. Pacarku sini. Mas Heri. Spesial buat anda-anda semuanya. Buat pacar Heri. Birunya cinta. Birunya cinta ya. Pink ini Mas Heri. Oh ini pink. Oh, dulu dong. Terima kasih. Wow.